Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu iyyakum minad dhalalati wan nar. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anidawa'i Syafi, ataukah dengan judul lain Ada Wadawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pasal yang baru terkait dengan hukuman bagi pelaku liwat, pelaku humu. Naam. Kata beliau, uqubatul liwat, ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد, manakala kerusakan dari perbuatan humu termasuk dari kerusakan yang paling besar, كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات, maka hukuman bagi pelakunya di dunia maupun hukumnya hukuman di akhirat merupakan hukuman yang paling berat juga. Nah, ini mukaddimah ataukah permulaan yang beliau sebutkan. Telah kita dengarkan pada penjelasan beliau yang telah lewat bahwa yang namanya liwat homoseksual ini sangat berbahaya sekali, ya, akibatnya, dampak negatifnya. Nah, sampai-sampai kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, nah, terutama yang menimpa kepada maf'ulnya, obyeknya, itu lebih berbahaya, lebih ganas dan lebih berat dibandingkan kerasukan yang ditimbulkan oleh racun. Nah, yang masuk ke dalam tubuh dari si maf'ul ataukah si objek tadi. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa qad ikhtalafan nas hal huwa aghladhu 'uqubatan min az-zina aw az-zina aghladhu 'uqubatan minhu aw 'uqubatuhuma sawa. Sungguh telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan manusia, yang dari kalangan para ulama, ya, ini disilakan dengan khilaful afham, ya, perselisihan ataukah perbedaan dalam hal pemahaman, memahami ya dalil-dalil yang ada. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya khilaf ini ada tadi khilaful afham yang pertama, kemudian ada juga khilaful tanawwu, perbedaan dalam hal jenis ya macamnya, kemudian ada yang diistilahkan dengan khilaful tadad, ya perbedaan yang memang bertolak belakang, nah kontradiksi. Nah, lah dari tiga perbedaan tadi terkait dengan khilaful afham wa khilaful tanawwu, perbedaan dalam hal pemahaman, perbedaan dalam hal taib, jenis dan macam, ini tidak sepantasnya adanya apa istilahnya itu, saling membenci dan semisalnya. Adapun khilafut tadad, yakni perbedaan yang memang bertolak belakang, nah seperti perbedaan terkait dengan masalah kafir, masalah ya kafir dan tidaknya, tauhid dan syirik, tayyib, maka itu boleh dan sepantasnya adanya kebencian di situ. Ya. Nah. Kemudian yang akan beliau sebutkan di sini sebagaimana telah kita dengarkan tadi, yakni masuk dalam pembahasan khilaful afham, perbedaan dalam hal pemahaman. Dan ini yang enam ada biasanya pada permasalahan fikih. Tayib, sehingga kalau kita pelajari pembahasan fikih, hampir dalam setiap permasalahan itu ada khilaf, ada perbedaan. Nah, ada perbedaan dari apa istilahnya, permasalahan wudu saja itu sudah sekian banyak pendapat, ya masalah berkumur, masalah macam-macam, ya masalah sholat juga banyak perbedaan pendapat, ya para fuqaha. Namun perbedaan seperti itu tidak kemudian mengharuskan adanya kebencian antara satu dengan yang lainnya, ya masing-masing dalam bahasa kita toleran kepada yang lainnya. Nah, yang jelas masing-masing dari yang berpendapat A atau B ataupun C tidak boleh taklid kepada ya orang tertentu, tokoh tertentu. Namun ketika dia berpendapat dengan A, B ataupun C, yang dia jadikan sebagai kebijakan adalah dasar hukumnya, dalilnya, hujahnya, seperti itu. Nah, wa qad ikhtalafa an-nas, dan telah terjadi perbedaan pendapat di antara manusia, yakni para ulama. Hal huwa aghladu 'uqubatan min az-zina? Apakah pelaku homo, nah, ini lebih berat hukumannya dibandingkan pelaku zina, ataukah pelaku zina hukumannya lebih berat daripada naam yang melakukan hal ini tadi, ataukah hukuman dari kedua jenis perbuatan maksiat tadi sama? Ala thalathati al-aqwal, sampai ada tiga pendapat, sampai ada tiga pendapat. Nah, Fadhahaba Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, pendapat pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa Ali ibn Abi Talib, wa Khalid ibn al-Walid, wa Abdullah ibn Zubair, wa Abdullah ibn Abbas, wa Jabir ibn Zaid, wa Abdullah ibn Ma'mar, ya, sampai pada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat. Adapun setelahnya, karena kurang faham, besar kemungkinan dari kalangan tabi'in. Jabir bin Zaid, Abdullah ibn Ma'mar, Az-Zuhri, ya, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, Malik, Ishaq ibn Rahawai, ada juga yang mengatakan Rahuyah, wal Imam Ahmad fi ashahih riwayataini anhu, wa Syafi' fi ahadi qawlaih, ila pendapat para ulama, para sahabat dan tabi'in barusan, demikian pula sebagian tabi'in, bahkan juga disebutkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa hukuman dari pelaku liwat ini jauh lebih berat dibandingkan hukuman bagi pelaku zina. Nah, sekarang apa hukumannya menurut pendapat yang pertama ini? Wa uqubatuhu, hukumannya adalah al-qatlu ala kulli hal, dibunuh. Ya, dibunuh pada setiap keadaan. Muhsanan kana au ghairu muhsin au ghairu muhsan. Sama saja apakah pelakunya itu pernah nikah dan pernah dukhul, ataukah belum pernah nikah, ya, belum sempat dukhul. Sama saja, selama dia melakukan perbuatan liwat, maka hukumannya dibunuh. Adapun perbuatan zina kan antara muhsan dan ghairu muhsan ada perbedaan. Ini pendapat yang pertama. Ya, ada Abu Bakar dan yang lainnya di situ, para sahabat. Pendapat yang kedua, wa dhahaba Atha ibn Abi Rabah wal Hasan al-Basri wa Sa'id ibn al-Musayyab wa Ibrahim an-Nakhai wa Qatadah wal Auza'i wa Syafi'i fi dhahiri madhhabi wal Imam Ahmad fi riwayat tsaniyah anhu wa Abu Yusuf wa Muhammad ila anna uqubatahu wa uqubat az-zina sawa. Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, ya, Sa'id ibn al-Musayyab, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah Al-Auza'i, ini kalau enggak tabi'in ya atba'ut tabi'in, ya narubah. Tayyib. Kemudian Asy-Syafi'i pada pendapat yang nampak dari pendapat beliau. Nah, kemudian juga pendapat Imam Ahmad berdasarkan riwayat yang kedua dari pendapat beliau, Abu Yusuf Muhammad, ya, semuanya berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku liwat, ya, sama dengan hukuman bagi pelaku zina, ya, sama. Tayyib, kalau dia muhsan, pernah nikah dan sempat dukhul, maka dihukum mati. Namun kalau dia ghairu muhsan, maka dicambuk 100 kali 180 100 kali apa 80 kali? Ada ingat? Enggak ada ingat? Isa? Enggak ingat? Tayyib. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa dhahaba al-Hakim wa Abu Hanifah. Nah, berpendapat anna uqubatahu duna uqubatiz zani, hukuman bagi pelaku liwat ini lebih ringan ya di bawahnya hukuman untuk pelaku zina. Naam, yaitu hukuman ta'zir. Tayyib, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan argumen ya dari pendapat yang ketiga barusan. Qalu, mereka mengatakan pendapat yang ketiga, li'annahu ma'siyatun minal ma'asi. Kenapa mereka berpendapat hukumannya itu lebih ringan daripada perbuatan zina, jadi sekedar hukuman ta'zir saja. Kata mereka, dikarenakan perbuatan liwat ini sebuah kemaksiatan dari jenis maksiat yang ada. Lam yuqaddirillah wala rasuluhu fiha haddan muqaddaran, yang Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya tidak menetapkan hukuman tertentu pada perbuatan maksiat jenis ini. Ya. Tidak ada batasan atau ketentuan hukum. Nah, hukumannya apa? Nasnya yang tegas atau yang jelas tidak diabadi. Baik dalam Al-Quran, kalamullah, ataupun as-sunnah hadith Rasul. Tidak ada. Taya. Kata mereka, fakana fiha ta'zir. Berarti hukumannya adalah at-ta'zir. Ka'akil maitah. Ini seperti hukuman bagi orang yang memakan bangkai wadam, yang makan darah, ya, walahmil khinzir. Kemudian juga seperti orang yang makan babi. Kata mereka berikutnya, alasan yang kedua, walianahu wata'un fi mahallin la tashtahihi attiba', dikarenakan perbuatan itu areanya bukan pada tempat yang disenangi secara tabiat atau akal sehat. Ya, areanya bukan pada tempat yang disenangi secara akal sehat. Tayyib. Bal rakabahallahu ta'ala 'ala an-nafar minhu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk menjauh dari area tersebut. Hatal haiwan al-bahim, meskipun ya binatang ternak. Ya. Binatang pun tidak hasratlah seperti itu pada area tersebut. Sehingga kata mereka, falam yakun fihi haddun, sehingga tidak ada ya batasan hukuman tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kawat al-himar wa ghairi, ini taubahnya seperti orang yang melakukan hal tersebut kepada al-himar, ya, keledai dan yang lainnya. Mereka juga mengatakan alasan berikutnya, wali annahu la yusamma zaniyan lughatan wala syar'an wala 'urfan. Perbuatan itu tidak disebut dan diistilahkan sebagai perbuatan zina. Ya, secara bahasa pelakunya tidak dikatakan sebagai pezina. Ditinjau secara bahasa syariat ataupun secara adat masyarakat. Kata mereka, fala yadkhulu fin nusus adal ala hadiz zaniyain atau azaniyin. Maka berarti pelaku perbuatan itu tidak masuk pada dalil-dalil nas yang menunjukkan hukuman tertentu bagi kedua pelaku, al-fa'il maupun al-maf'ul. Nah, atau juga bisa diartikan para pelaku zina, seperti itu. Alasan mereka berikutnya, waqad ra'ayna fi qawa'idi syari'ati annal ma'siyata. Tayyib, sebelum saya lanjut, ya, mungkin tidak ada jeleknya kita sedikit merujah masalah, ya, nahwu, seperti itu, ya. Nah, karena kalau masalah dagang, ya untung rugi itu sudah ngelotok gitu ya. Nah, kalkulator apalagi, enggak usah belajar matematika. Loh, Mas Faru sudah sembuh. Barakalafik. Nah. Siap ditanya Mas Fari? Belum. Ya, baik. Berarti yang lainnya aja. Kali-kali tak tanya ini yang sudah mutazawij gitu ya. Nah, tayyib. Ah, indah Pak Surahman. Siap ditanya Pak Gih? Insya Allah, tayyib. Gak usah berdiri Pak, duduk saja. Nah, Pak Surahman bawa kitab ya? Ada kitabnya? Ya. Barusan saya baca waqad ra'ayna fi qawa'idis syari'ati. Indah Pak Surahman. Qawa'id ini diistilahkan dengan bentuk apa atau sigoh apa? Qawa'id. Yang lainnya siap-siap ini. Karena Islam itu kan al-muslimu akhul muslim. Ya, saling bersaudara. Al-mu'min ulil mu'min kalbunyan. Nanti kalau beliau tidak bisa, yang lainnya siap bantu. Ya. Kalau tangan kanan enggak bisa ngambil tahu kentaki, yang kiri siap kan itu bantu. Monggo ya didaharan seperti itu. Nah, kerjasama bantu-bantu. Baik, monggo Pak Surahman. Qawaid. Ini sigoh apa namanya? Sigoh apa? Mudah. Ya, tayyib asanta. Nah, nilainya 7 ya. Tayyib, nilainya 7, belum 100. Nah, mudhof betul. Tayyib, ah, yang badannya gede. Saik. Ayo. Driver talk chair. Ayo, ah. Masa enggak tahu? Qawaid ini sigo apa namanya? Mudhof, mudhof nilai. Enggak, yang betul mudhof tadi. Sigo apa namanya, Pak? Enggak tahu. Tayyib. Ayo, jenengan, antum. Iya. Ya itu yang Allah itu. Nah, itu. Ya antum, Pak. Enggak usah saya sebut. Nah, iya antum. Ya. Nggih. Nek disebut ndak isin nanti ya. Sehingga apa? Wallahu a'lam, masyaallah. Kanjun. Antum bantu teman apa? Amilnya enggak tahu. Bantu. Semampu antum jawab. Enggak mampu? Oh, enggak mampu. Tayib. Jenengan Pak. Antum. Nggih. Enggak tahu juga. Waduh. Antum, bapaknya kan Jun. Sigo jamak taksir. Ya, 8. Nyerempet sithik mending kan itu ya. Sampingnya. Ya, antum. Sigo. Sama, sampingnya lagi. Guyang-guyang insyaallah tahu. Wallahu alam. Sangat enak sekali masyaallah. Tayyib. Pak. Jenengan nggih. Yang pernah saya pinjam mobilnya untuk ngantar santri yang sakit wis pokoknya. Jenengan. Ayo santa barakallahu fiksigo muntahal jumu. Jawab. Apa itu sigha muntalib jumu'? Sigha itu apa? Muntalib itu apa? Jumu' itu apa? Nasi itu. Ya, nasi tambah. Masya Allah. Ah, antum kelas 5 harus bisa. Ya, bentuk akhir dari sebuah jamak. Jadi kalau sudah pak sampai pada bentuk ini mentok, enggak bisa dijamakkan lagi. Ya, qawaid mafa'il. Ya, bentuk dari jamak yang paling akhir. Nah. Sighah muntahal jumu'. Ya. Sighah muntahal jumu' itu termasuk dari isim munsharif ataukah ghairu munsharif? Gulam. Ah. Ghairu ghairu munsharif. Tayyib. Kalau ghairu munsharif itu boleh di khafat, yakni kasrah apa tidak? Ah, Ibrahim. Kecil harus berani. Boleh di kasrah apa enggak? Enggak boleh. Berarti anak tadi salah bacanya ya. Min qawaidi asy-syari'ati salah. Salah. Hah? Enggak boleh ditanwin, boleh dikasrah enggak? Boleh. Ayo, masyaallah. Nama perwakilan Candi Mulya monggo. Mbah Kiai. Nah, cedhek Mbah Mangli. Nah. Monggo, Pak Kiai. Boleh dikasrah apa enggak? Sigo muntal jumo. Enggak tahu, sampingnya harus tahu. Ya. Program komputer lincah harus tahu ini program nahwu ini gimana ini. Boleh dikasrah apa enggak? Ladri, Masya Allah. Tayyip. Siapa ini? Pak Afif. Ah. Ya, monggo Pak Afif. Boleh dikasrah apa enggak? Boleh. Boleh. Masya Allah. Boleh katanya. Nah, kita lihat. Ini termasuk khilaful tadad apa khilaful afham ini? Boleh katanya dikasrah. Apa ubah? Boleh juga. Masya Allah. Jangan karena saya baca di kemudian, wah ini nanti ini menjawab enggak boleh, apa alasannya ini ya. Jangan karena saya jawab apa kasar, baca kasar kemudian boleh gitu ya, jangan ya. Tapi dibangun di atas ilmu. Nah, anjiran mas, baju apa namanya itu, krem apa-apa ya. Kalau enggak salah dari daerah Pantura sana. Ye, anjiran. Wallahualam, Mas Heri. Wallahualam, Mas Abdurrahman. Jenengan nggih. Ya antum. Boleh dikasrah apa enggak? Ewa, Masya Allah, jazakallah khair. Boleh dengan syarat apabila dia sebagai mudhaf. Jadi asalnya tidak boleh ya. Naam, sangat keliru kalau ada sigha muntal jumu' dibaca kasrah ataukah di tanwin. Namun boleh dikasrah ketika dia ya mudhaf, apa namanya itu, dia mudhaf, tayyib, kemudian sebelumnya ada harfu jar seperti tadi, fi qawaidi asy-syari'ati. Nah, tayyib, kesimpulannya berarti rata-rata pada bisa nahwu. Ini dia, meskipun jawabannya wallah alam ya. Karena teringat sebuah riwayat termasuk dari ilmu, ketika dia mengatakan pada perkara yang dia tidak ketahui dengan jawaban Allahu a'lam. Kalau tidak salah malah setengah dari ilmu kan gitu ya. Nah, karena setelah itu kemudian dia pun penasaran. Ya, wah, belajar biasanya ora pernah takoni kok takoni kan gitu ya. Biasanya duduk datang dengar kok ini dadak kan mikir barang kan gitu ya. Nah, sehingga setelah itu kemudian mulai pengen buka apa kitab nahwunya lagi kan gitu ya. Nah. Baik. Berikutnya kata beliau masih menyebutkan dari argumen dan alasan-alasan pendapat yang ketiga. Wa qad ra'ayna fi qawa'idish syari'ati annal ma'siyata idza kana al-wazi'u minha tabi'iyan iktafa bidzalika al-wazi'i min al-haddi. Dan sungguh kami telah memandang pada kaidah-kaidah syariat bahwasanya maksiat jika penghalangnya itu dari sisi tabiat, maka itu sudah cukup penghalang tersebut sebagai hukuman. Nah, ini maksudnya secara tabiat, akal sehat, area tersebut tidak diminati seperti itu, maka itu sudah cukup sebagai hukuman. Ya, kaya orang area lion itu ya, jagung itu tak nenggunu misalnya gitu. Ya, itu ya. Itu sudah sebagai bentuk hukuman tersendiri seperti itu. Wa idza kana fittiba'i taqadhiha. Adapun jika dalam tabiat itu ada apa ya, daya tarik tersendiri, ya. Ju'ila fihal haddu bihasab iktida'i tiba'i laha. Maka dijadikan pada nah kemaksiatan tersebut adanya hukuman tertentu sesuai dengan ya apa ya tuntutan secara tabiat untuk melakukan hal tersebut. Naam. Walihada ju'ila al-haddu fi zina was-sariqah. Maka oleh karenanya dijadikan pada hukuman zina, pencurian, demikian pula minum minuman yang memabukkan. Tayib, adanya hukuman al-had. Ya, hukuman had, hukuman tertentu. Tayib, duna aklil maitah. Tayib, lebih rendah dari hukuman bagi yang memakan apa namanya itu bangkai. Ya. Mas Deli, mana Mas Deli? Mas Deli? Nek antum sama Mbah Sumanto itu jauh apa dekat? Atau malah enggak tahu? Sumanto. Enggak tahu. Oh ya sudah. Oh jauh, kirain enggak tahu. Jauh ya? Oh jauh ya udah. Tapi tahu Mbah Sumanto ya? Tahu ya udah, tahu ya. Berikutnya wadam walahmil khinzir. Demikian pula di bawah hukuman orang yang memakan atau minum darah. Nah, biasa terkenal darah apa namanya itu ular kobra dan semisalnya. Walahmil khinzir. Demikian pula yang makan babi. Tayyib. Qalu, mereka juga beralasan anak kurang faham kalimat ini wa tarada hadza maksudnya apa Allah alam. Ya, kalau tarada itu yang menolak, mengusir sejenis itu artinya. Tapi maksud di sini apa Allah alam. Ya, seperti inilah manusia. Jadi kadang tahu, kadang tidak tahu. Ya. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Ya, di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu. Yang Maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Annahu la hadda fi wat'il bahimah walal maitah. Tidak ada hukuman had pada seseorang yang mendatangi binatang, demikian pula yang mendatangi bangkai. Ya. Wa qad jaballallahu subhanahu attiba'a 'ala an-nafarah min wat'ir rajuli rajulan mithlahu ashaddan nafarah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, menetapkan pada tabiat atau akal sehat manusia untuk lari, menjauh, menyingkir dari mendatangi sesama jenis. Ya, mendatangi sama jenis. Nah, bahkan yang sesama jenis tadi secara tabiat akal sehat itu asyaddan nafarah, lebih tidak suka ya dibandingkan melakukan atau mendatangi binatang dan semisal tadi. Ya. Baik. Kemudian kama jabalaha 'alan nafarah min istida'ir rajul man yata'u. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga telah menakdirkan akal sehat itu akan lari atau merasa jijiklah ya dari mengklaim menyatakan telah ada seseorang yang apa ya berbuat titik-titik kepada dia. Wah, aku telah di anu seperti itu. Secara akal sehat, akal normal itu akan apa ya merasa jijik seperti itu. Ya. Bi khilafiz zina, perbedaannya dengan perbuatan zina. Fa inna da'i fihi, ataukah afwan sebelum saya lanjut. Naam, terkait dengan ayo insyaallah cukup. Fa inna da'i fihi min al-janibain, perbedaannya dengan perbuatan zina. Adapun perbuatan zina maka daya tariknya itu dari kedua belah pihak. Ya, ibaratnya min sama plus an itu ya, gato an itu ya. Nah, jadi ibaratnya besi berani, ya besi berani. Ismail tanya besi berani ya. Besi berani itu apa ya? Bahasa Indonesia, hah? Magnet, magnet tahu Ismail? Tahu ya? Nek besi berani malah orang ngerti ya. Nah, besi berani, tahunya besi berani ini. Baik, magnet itu ya. Kan ada min ada plusan itu. Lah ini daya tariknya masing-masing punya daya tarik. Yang min pengen ketemu plus, yang plus pengen ketemu min. Kalau min sama min menjauh itu ya. Plus sama plus juga menjauh. Nah, berikutnya terkait dengan perbuatan zina seperti tadi. Ya, kedua belah pihak sama-sama punya daya tarik. Baik. Berikutnya alasan yang terakhir terkait dengan pendapat yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Berikutnya kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, qalu, alasan mereka berikutnya masih terkait dengan pendapat yang ketiga, walianna ahadan nau'aini idza istamta'a bishaklihi lam yajib 'alaihi al-hadd. Dikarenakan salah satu dari dua belah pihak jika bernikmat-nikmat dengan keadaannya maka tidak wajib atasnya hukuman had. Nah, kama law tasahaqatil mar'atani wastamta'at kullu wahidatin minhuma bil ukhra. Nah, sebagaimana kalau seandainya dua wanita melakukan sihaq, ya fi'ilnya disebut dengan tasahaqat, yakni mohon maaf L-E-S-B-I. Nah, seperti itu. Wastamta'at kullu wahidatin minhuma bil ukhra, dan kedua belah pihak saling meresapi, itulah ya. Nah, walhasil ini argumen dan alasan dari pendapat yang ketiga. Kemudian kata beliau, qala ashabul qawlil awal, pendapat atau orang-orang yang berpendapat, para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi, bahwa hukuman bagi pelaku liwat ini jauh lebih berat dibandingkan naam pelaku zina. Sebelum saya lanjut untuk al-abna, ya, Taib, labas yal'abun daripada faham nanti mah repot gitu ya. Karena belum waktunya. Nah, yal'abun labas. Taib. Kata beliau, wa huwa jumhurul ummah, dan ini merupakan pendapat jumhur a'immah, jumhur umat ini, para sahabat, ada Abu Bakar di situ dan yang lainnya. Wa hakahu ghairu wahid, dan dihikayatkan na'am lebih dari satu orang, atau lebih dari satu orang telah meriwayatkan, menghikayatkan adanya ijma' para sahabat atas pendapat yang pertama ini. Laisa fil ma'asi, argumen mereka, laisa fil ma'asi, tidak ada pada perbuatan-perbuatan maksiat a'dhamu mafsadatan min hadhil mafsadah, yang kerusakannya itu jauh lebih berat dibandingkan kerusakan akibat kemaksiatan jenis ini tadi. Wahia tali mafsadatal kufur, di mana jenis perbuatan liwat ini ya kerusakannya di bawah kekafiran. Warubama kanat a'dhamu min mafsadatil qatl, bahkan terkadang kerusakan dari perbuatan ini lebih berat, lebih ya besar dibandingkan kerusakan na'am pembunuhan. Kama sanubayyinuhu insyaallah, sebagaimana yang akan kami jelaskan ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu argumen atau satu apa ya alasan dari pendapat yang pertama ini. Qalu, kata mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama, walam yabtarillah subhanahu bihadil kabidah qabla qawmi lutin ahadan minal alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan, ujian bihadil kabidah, dengan cobaan jenis kemaksiatan ini sebelum masyarakat kaum Lut. Ya, sebelum masyarakat kaum Lut. Enggak ada, enggak pernah ada perbuatan maksiat jenis itu sebelumnya. Jadi kemaksiatan itu awal pertama kalinya terjadi pada masyarakat ya Nabi Lut. Wa anqabahum uqubatan lam yu'aqib biha ummatan ghairahum. Dan Allah Azza wa Jalla pun menghukum mereka dengan sebuah hukuman yang Allah Azza wa Jalla belum pernah menghukum ya umat selain mereka dengan hukuman semisal itu. Jadi perbuatan maksiatnya lain daripada yang lain, hukumannya pun setimpal lain daripada yang lain. Al-jaza'u min jinsil amal. Wa jama'a 'alaihim min anwa'il 'uqubat. Allah Azza wa Jalla kumpulkan pada mereka berbagai macam jenis hukuman. Ya. Bainal ihlak, mereka dibinasakan. Wa qalbi diyarihim 'alaihim, ya negerinya dibalik, ya negerinya dibalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Wal khasaf bihim, mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Warajamahum bil hijarah minas sama, mereka juga dilempari dengan batu dari atas, ya dirajam, dilempari dengan batu dari atas. Yang melempari adalah enam utusan Allah Azza wa Jalla. Fanakkala bihim nakalan lam yunakkiluhu ummatan siwahum, sehingga Allah Azza wa Jalla menghukum mereka dengan sebuah hukuman yang belum pernah Allah Azza wa Jalla timpakan kepada umat selain mereka. Ya. Kenapa mereka sampai dihukum dengan hukuman dalam bahasa kita sekarang, hukuman berlapis seperti itu? Ya dibinasakan, ya di ini, ya di itu, hukumannya berlapis. Ya. Kata mereka, وذلك لعظم مفسدات هذه الجريمة. Dikarenakan sangat besar dan sangat berbahayanya kerusakan dari ya perbuatan dosa ini. Allati takadul ardu tamid, hampir-hampir bumi ini akan berguncang, mengalami gempa yang dahsyat. Min jawanibiha, dari seluruh ya penjuru. Idza umirat 'alaiha, jika bumi ini mengetahui apa yang diperbuat di atasnya. Ya, ibaratnya kuda tidak senang pada tuannya atau yang mengendarai, ya berusaha untuk menjatuhkan yang ada di punggungnya gitu. Guncang bukan main. Ya, bahkan terkadang sampai berdiri itu ya. Pokoknya bagaimana supaya yang mengendarai itu jatuh gitu ya. Nah, lah inilah bumi, hampir-hampir seperti itu, guncang. Iya. Nah, mengguncangkan diri karena tidak rela dengan perbuatan tersebut yang dilakukan di atas bumi ini. Wa tahrabul malaikatu min aqtaris samawati wal ardi idza syahaduha. Dan para malaikat pun akan lari menjauh dari ya langit. Demikian pula menjauh lari dari bumi jika mereka melihat praktek dosa yang aneh itu tadi. Kenapa mereka pada lari? Mereka ingin menjauh ya khasyatan au khasyatan nuzulil adabi ala ahliha, dikarenakan rasa takutnya mereka akan datang dan turun azab dari Allah azza wa jalla menimpa pelakunya. Ya, menimpa pelakunya. Fayusibuhum ma'ahum. Mereka khawatir dan mereka takut para malaikat ini akan mendapatkan musibah ataukah hukuman dari Allah azza wa jalla ketika tetap di situ, merasakan hukuman bersama para pelaku tersebut. Sehingga mereka pun menyingkir, menjauh. Ya, menyelamatkan diri seperti itu. Wa ta'ajjul ardu ila rabbiha tabaraka wa ta'ala, dan hampir-hampir bumi ini akan berteriak mengadu kepada Allah azza wa jalla. Wa takadul jibalu tazulu an amakinha, dan hampir-hampir gunung-gunung akan pindah dari tempatnya, ya akan menghilang dari tempatnya. Wa qatalal maf'ula bihi khairun lahu min wat'i, dan kalau seandainya si pelaku, si fa'il, ya si pelaku, dia membunuh maf'ulnya, membunuh si objek, itu jauh lebih baik bagi dia daripada dia mendatanginya. Ya, misalkan ini maf'ul objeknya. Pelakunya ini membunuh si objek, itu lebih mending daripada si fa'il ini mendatangi objeknya seperti itu. Tayyib. Kata beliau, kenapa demikian? Fa innahu idza wata'ahu qatalahu qatlan la turjal hayatu ma. Dikarenakan kalau si fa'il ini tadi mendatangi si objek, maka berarti seakan-akan si fa'il membunuh si objek dengan bentuk pembunuhan yang tidak ada harapan lagi bagi si objek akan adanya kehidupan lagi. Ya. Karena si objek bagaimanapun juga nanti akan kita dengar atau mungkin pada kesempatan akan datang bidnillah ya sallallah. Ya. Si maf'ul tadi juga sebagai bentuk hukuman bagi dia dibunuh. Ya. Nah, meskipun dia ibaratnya wah saya enggak rela, saya enggak ilakiri, dibunuh. Nah, sehingga seakan-akan si fa'il ketika dia mendatangi si maf'ul, seakan-akan si fa'il ini membunuh si maf'ul dengan bentuk pembunuhan yang tidak ada lagi harapan untuk hidup bagi si maf'ul. Tayyib. bikhilafi qatli, berbeda hanya kalau sania si fa'li tadi na'am langsung membunuh obyeknya atau buyuh membunuh maf'ulnya. Tayyib. Fa innahu madlumun syahid. Maka ketika si maf'ul tadi mungkin karena enggak mau, mungkin karena melawan akhirnya terbunuh, ya dibunuh oleh si fa'il, maka berarti si objek si maf'ul tadi terbunuh dalam keadaan mazlum, terzalimi. Dalam keadaan syahid karena dia membela dirinya. Ya. Wes ngene wae Mas, daripada sampean datang iku ayo ijen do ijen seperti itu. Mati padha matine seperti itu. Ayo nek wani. Ramang ngono kuwi. Wani iki, cepet seperti itu. Gitu ya. Kalau ada macam-macam pukul aja ya. Tayang. Seperti itu. Jadi dia syahid kalau mati meninggal. Nah. Wa rubbama yantafi'u bihi fi akhiratihi. Lah kalau seandainya si maful ini terbunuh, maka bisa jadi dengan terbunuhnya itu akan mendapatkan manfaat di akhirat kelak. Karena dia apa tadi? Syahid. Ya, karena dia tadi syahid. Taib wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.